Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Telah kita singgung pada pertemuan sebelumnya pembahasan al-mawdi'ur rabi', tempat yang keempat dari pelajaran akidah atau tauhid yang bisa diambil dari kisah atau dari sirah yaitu apa yang disebutkan al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, qissatu Abi Talib, tentang kisah Abu Talib, di mana Abu Talib mengakui tauhid, menganjurkan manusia untuk bertauhid, dan menganggap bodoh akal-akal kaum musyrikin, serta dia cinta kepada orang yang masuk Islam dan meninggalkan kesyirikan. Bahkan dia mencurahkan umurnya, hartanya, dan anak-anaknya serta keluarganya di dalam menolong Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai dia meninggal. Pembelaan, penjagaan yang luar biasa. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ketika Rasulullah berada dalam pemboikotan beberapa tahun lamanya bersama para sahabat, merasakan penderitaan yang luar biasa, makan dedaunan. Ternyata di tengah-tengah mereka ada sosok Abu Talib yang siap menghadapi dan menanggung berbagai penderitaan. Dia bersabar di atasnya. Namun di saat menjelang kematiannya, dalam sekian perjalanan waktu, kebersamaannya, pembelaannya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam dan kecintaannya kepada Nabi dan kaum muslimin, namun sekian lama pula dia belum pernah mengucapkan dua kalimat syahadah. Maka Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menyebutkan, ثُمَّ لَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاتُ, tatkala datang kepadanya kematian, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala dia sakit yang menjelang kematiannya, ketika Nabi alaihi salatu wasallam mendatanginya untuk mengajaknya berislam, mengucapkan dua kalimat syahadah, ternyata Nabi telah mendapati di sampingnya ada Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam kemudian menyatakan kepada Abu Talib, karena kecintaannya kepada dia, baik cinta karena nasab dan kecintaan, harapan besar agar dia mendapatkan fadilah Islam. Maka beliau alaihi salatu wassalam menyatakan, ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatun uhajju laka biha indallah. Katakan kalimat la ilaha illallah, satu kalimat yang akan aku jadikan sebagai hujjah untuk membelamu di hadapan Allah Azza wa Jal. Namun dua orang yang berada di sampingnya itu menimpali ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, membisikkan kepada Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah kamu akan enggan terhadap millah agamanya Abdul Muttalib? Artinya, apakah kamu akan meninggalkan agama Abdul Muttalib, agama nenek moyangmu, agama orang tuamu dan nenek moyangmu? Karena kedua orang ini meyakini dan mengetahui bahwa kalau dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, berarti dia telah melepaskan ikatan kesyirikan yang ada pada dirinya. Maka Rasulullah tidak putus asa, kembali menyatakan kepada Abu Talib, ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatun uhajju laka biha indallah. Ucapkan kalimat la ilaha illallah sebagai kalimat yang akan aku jadikan sebagai hujjah di hadapan Allah Azza wa Jal. Kedua orang ini tidak menambah apapun dari ucapannya selain dari mengulang-ulang pula kalimat atarghabu an millati Abdul Muttalib, kamu akan enggan dari ajarannya Abdul Muttalib. Sampai kemudian pada akhirnya Abu Talib menyatakan, huwa ala millati Abdul Muttalib, dia, maksudnya aku Abu Talib, berada di atas millahnya Abdul Muttalib dan enggan untuk mengucapkan dua kalimat syahadah. Ikhwani fiddin, ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Maka dengan itu Abu Talib meninggal di atas kekufuran dan kesyirikan. Padahal sesungguhnya ringan, ringan bagi lisan itu untuk mengucapkan kalimat tersebut dalam kondisi kalbunya sekian lama dan terucap pula pada lisannya mengakui kebenaran Rasul, dakwah beliau, dan dia cinta kepadanya, membela Islam. Namun satu ini saja yang ini menunjukkan barakallahu fikum bahwa tauhid itu harus terkumpul padanya tiga hal sekaligus: ucapan, keyakinan hati, dan amal perbuatan. Hatinya meyakini tetapi tidak diucapkan dengan lisannya, falaisa bimuslim, maka dia bukan seorang muslim. Lisannya mengucapkan tapi hatinya tidak meyakini, falaisa bimuslim, dia pula bukan seorang muslim. Bal innahu munafiq, bahkan dia seorang munafik. Wa subhanallah, ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala mendapati paman yang dia cintai ini, yang beliau cintai, meninggal di atas kesyirikan, maka beliau menyatakan, la astaghfiranna laka ma lam unha anka. Aku benar-benar akan memintakan ampun kepada Allah untukmu selama belum dilarang bagiku. Selama belum dilarang untuk aku memintakan ampun kepada Allah atas dirimu. Maka kemudian Allah Azza wa Jalla menurunkan ayatnya dalam surah At-Taubah ayat 113. Ma kana lin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak pantas bagi nabi dan orang-orang yang beriman untuk mereka memintakan ampun bagi kaum musyrikin meskipun itu adalah karib kerabatnya, orang yang dekat kekerabatannya dengan dia, setelah jelas bagi mereka bahwasanya mereka adalah ashabul jahim, mereka adalah penghuni neraka. Kita sudah bisa memastikan bahwa seorang yang mati di atas kekufuran, di atas kesyirikan, maka dia fi nari jahannam. Tetapi seorang yang mati di atas Islam dalam kondisi dia sebagai muslim, kita tidak bisa memastikan dia pasti masuk jannah. Fa ikhwani fid din a'azzani Allah wa iyyakum. Maka di sini Abu Talib sudah pasti meninggal dalam keadaan musyrik, dalam keadaan kafir. Maka Allah Azza wa Jalla melarang bagi orang-orang yang sudah nampak jelas tentang kondisi dia sebagai ashabul jahim untuk memintakan ampun bagi mereka. Untuk memintakan ampun bagi mereka. Oleh karena itu, kita barakallahu fikum dilarang untuk memakamkan jenazah bercampur dengan makam-makamnya al-kuffar wal musyrikin. Tidak boleh dicampur. Karena ketika kita berziarah, kita mendoakan bagi mereka maghfirah dan rahmat kepada Allah Azza wa Jal. Wa anzala fi Abi Talib, dan Allah menurunkan ayat tentang keadaan Abu Talib. Allah Azza wa Jalla menyatakan kepada nabinya alaihi salatu wassalam, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Engkau wahai Muhammad, sesungguhnya engkau wahai Muhammad, la tahdi man ahbabta, tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai sekalipun. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Dan dia Allah subhanahu wa ta'ala lebih tahu tentang orang-orang yang pantas mendapatkan hidayah. Dan hidayah yang Allah azza wa jalla maksudkan dalam ayat ini adalah hidayatu at-taufiq. Karena hidayah terbagi menjadi dua, hidayatul irsyad wal bayan dan hidayatu at-taufiq. Naam. Hidayatul irsyad wal bayan adalah berupa bimbingan, arahan, nasihat. Maka inilah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang Allah katakan di dalam Al-Qur'an, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Engkau wahai Muhammad seorang pemberi hidayah kepada jalan yang lurus. Maksudnya Rasul mengarahkan, membimbing, menasihati manusia kepada jalan yang lurus. Ini yang Allah tetapkan hidayah bagi Rasul dan bagi pengikut Rasul. Akan tetapi hidayatut taufiq, agar seseorang bisa melaksanakan nasihat, bimbingan, tausiah, wejangan tersebut yang tadinya seorang kafir, seorang musyrik, dinasihati, dibimbing, diarahkan agar bisa menunaikannya, maka proses penunaian dan perwujudan kepada nasihat itu dinamakan dengan hidayatu at-taufiq, dan itu mutlak berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun usaha manusia, bagaimanapun jerih payah manusia untuk membimbing seseorang kepada kebaikan yang tadinya bergelimang kemaksiatan diangkat kepada ketaatan, untuk dia melepaskan kemaksiatannya kemudian beralih menjadi orang saleh, itu mutlak di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa memberikan nasihat kepadanya, innama anta mudzakkir lasta alaihim madza bimusayyitir, kamu hanyalah seorang pemberi peringatan, lasta alaihim bimusayyitir, engkau bukan seorang yang memaksakan kehendak untuk bisa memaksa mereka, karena urusan qalbu itu menjadi urusan mutlak bagi Allah azza wajal. Fa ikhwani fi din azzakumullah, maka Allah Azza wa Jalla dalam ayat ini menyatakan, innaka ayya Muhammad, sesungguhnya engkau wahai Muhammad, la tahdi, tidak bisa memberikan hidayah, hidayah at-taufiq, dengan hidayah taufiq. Naam. Man ahbabta, kepada orang yang kamu cintai sekalipun. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Maka kata Syekh Al-Fauzan hafizahullahu taala, fadalla hadza, maka ini menunjukkan bahwa memuji Islam, memuji Rasul, dan meyakini bahwa Islam adalah agama yang hak, dan bahwa Rasul adalah seorang Rasul yang hak, tetapi tanpa mengikuti Rasul. Dalam hal ini Abu Talib tidak mengikuti Rasul secara totalitas. Jasadnya menemani, mendampingi Rasul, tetapi dia tidak mengucapkan dua kalimat syahadah. Dia meyakini Islam agama yang benar. Dia meyakini Rasul seorang yang jujur. Dia memuji para sahabat. Tetapi lam yattabi' ar-rasul, dia tidak mengikuti Rasul. Maka semua perkara ini kata Syekh Al-Fauzan hafizahullahu taala, bahwa siapa yang memuji Islam, memuji Rasul, meyakini Islam sebagai agama yang hak, meyakini Rasul sebagai Rasul yang hak, tapi tidak mau mengikuti Rasul, anna dzalika la yanfa', hal itu tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat. Dan bahwa sesuatu yang dituntut adalah agar seseorang ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena kata Syekh Al-Fauzan hafizahullahu taala, seandainya perkara-perkara yang kita sebutkan tadi bermanfaat, niscaya akan bermanfaat bagi Abu Talib, dikarenakan dia naam mengakui Islam agama yang benar, Rasul seorang yang jujur, bersama dengan pembelaannya, penjagaannya kepada Islam dan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun sekali lagi barakallahu fikum, itu tidak bermanfaat kecuali dengan ittiba' kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis menyebutkan, innallaha yu'ayyidu hadzal din birrajulil fajir. Sesungguhnya Allah akan menguatkan agama ini dengan seorang yang fajir, yang pendosa, yang durhaka. Lihat, ini sebagai contoh salah satunya tafsiran dari hadis ini. Kalau ada orang bertanya bagaimana sih tafsirnya atau bagaimana contohnya dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha yu'ayyidu hadzal din birrajulil fajir. Allah akan menguatkan, mengokohkan agama ini dengan seorang yang fajir. Contohnya seperti Abu Talib ini. Dia seorang fajir, seorang kafir, seorang musyrik. Tetapi Allah jadikan dia sebagai penguat bagi Islam. Memang kaum musyrikin berbuat kezaliman kepada Rasulullah dan para sahabat. Tetapi di satu sisi, mereka selalu berpikir berulang kali untuk menimpakan mudarat kepada Nabi selama ada Abu Talib. Karena Abu Talib seorang yang terpandang, seorang pemuka Quraisy dari Bani Hashim. Barakallahu fikum. Berbeda kondisinya setelah kematian Abu Talib. Setelah kematian Abu Talib. Dan kematian Abu Talib berada pada tahun yang sama dengan kematian Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Dua orang yang sangat dicintai Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau Khadijah karena istri dan keislamannya, pembelaannya kepada Islam dan Rasulullah, Abu Talib karena kekerabatannya. Sehingga tahun kematian tersebut dinamakan dengan Amul Huzn, tahun kesedihan. Mulai gangguan kaum musyrikin semakin menguat, semakin meningkat dengan wafatnya Abu Talib. Ikhwani fiddin a'azzanillahu wa iyyakum. Maka Asy-Syaikh Al-Fauzan menyatakan, fala budda minal ittiba. Maka harus dan mesti adanya ittiba. Tidak bermanfaat al-mu'awanah, pembelaan, pertolongan, pujian dan yang lainnya. Tidak pula bermanfaat kekerabatan. Kira-kira kalau kita mau menyatakan dan memberikan sebuah perbandingan, kira-kira kita akan memunculkan sebuah ungkapan bahasa, Abu Talib itu kurang apa? Ya, kurang apa Abu Talib? Nah, dengan kesabaran yang luar biasa, siap menanggung berbagai macam resiko. Dengan gambaran-gambaran yang sudah kita sebutkan tentang dirinya, pujiannya kepada Islam, pembelaannya kepada Rasulullah dan para sahabatnya, anjurannya agar orang mau masuk ke dalam Islam, dan pujian dia serta cintanya bagi orang yang meninggalkan kesyirikan, bersama dan ditambah dengan kekerabatannya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun sekali lagi, barakallahu fikum, ini tidak berguna dan tidak bermanfaat bagi dia. Tidak bermanfaat untuk kemudian mengeluarkan dia dari an-nar, dari neraka. Dalam kondisi ditambah lagi dengan barakallahu fikum usaha Rasul yang besar, bahkan sampai setelah dia meninggal Rasulullah menyatakan, la astaghfiranna laka ma lam unha anka. Aku akan mintakan ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala selama belum dilarang untuk aku mintakan ampun bagimu. Sampai sedemikian rupa upaya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kemudian Allah melarang beliau untuk memintakan ampun bagi Abu Talib dengan menyatakan ma kana lin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Dan Allah menyatakan innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapapun yang kamu cintai, tetapi Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada hamba yang Allah Azza wa Jalla kehendaki. Ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahimakumullah, kemudian kata Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah, Allah di dalam Al-Qur'an juga menyebutkan di dalam surah Al-A'raf 156 atau dalam ayat 157, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit tawrati wal injil ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith wa yadha'u 'anhum israhum wal aghlala allati kanat 'alaihim فالذين آمنوا وعزروه ونصروه واتبعوا النور. Ana terjemahkan lebih dulu sebelum melanjutkan ayatnya. Orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, yang mereka mendapatinya tertulis di sisi mereka dalam Taurat dan Injil. Ini tentang kaum Yahudi dan Nasrani yang nama Rasulullah itu sudah tertulis dalam kitab Taurat dan Injil. Ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar. Rasul yang ummi tersebut memerintah mereka kepada yang ma'ruf dan melarang mereka dari yang munkar. Wa yuhillu lahum at-tayyibat, dan menghalalkan bagi mereka yang baik-baik serta mengharamkan bagi mereka yang jelek-jelek. Dan yadha'u anhum israhum, meletakkan, mengangkat dari mereka beban wal aghlal, dan belenggu-belenggu allati kanat 'alaihim, yang dahulu mengikat mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu, dan memuliakannya, memuliakan Rasul, wa nasaruhu, dan menolongnya, wattaba'un nur, dan mengikuti an-nur. Kata Syekh menyatakan lam yaktafi biqaulih, Allah tidak mencukupkan dengan ucapannya amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu, mereka beriman kepadanya, naam, kemudian memuliakannya dan menolongnya, membelanya, membantunya. Bal qala, bahkan Allah menyatakan, melanjutkan, wattaba'un nur alladhi unzila ma'ahu, mengikuti an-nur, mengikuti Al-Qur'an yang diturunkan bersamanya, ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Sehingga kata Syekh, fa hadha yadullu ala anna madhal Islam wa thana'a 'alal Islam wal muslimin, maka ini menunjukkan bahwa memuji Islam dan kaum muslimin, bahwasanya mereka berada di atas kebenaran, dan bahwasanya orang kafir berada di atas kebatilan, dan bahwa kesyirikan itu batil. Kullu hadza la yakfi. Ini semua tidak cukup. Ini semua tidak cukup. Harus berittiba'. Harus berittiba. Maka demikian pula Siapa yang memuji Islam, mengagungkannya, tapi tidak meninggalkan syirik, berdoa kepada selain Allah, berdoa kepada berhala-berhala dan kuburan, fa inna hadhil umur la tanfa'uhu. Perkara-perkara itu tidak bermanfaat baginya, wala tufiduhu syai'an, dan tidak berfaedah sedikit pun baginya. Seandainya sekali lagi Syekh mengulang-ulang untuk memantapkan dan mengukuhkan pemahaman ini kepada kita, lau kana tanfa' wa tufid, seandainya bermanfaat dan berfaedah, la afadat abatalin amr rasul, niscaya akan berfaedah kepada Abu Talib paman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum. Kemudian Asy-Syeikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi An-Najdi Al-Mujaddid rahimahullahu taala melanjutkan dalam matan ini masih tentang diri Abu Talib. Kata Syekh menyatakan, ثم صبره على المشقة العظيمة والعداوة البالغة. Kemudian kesabarannya dengan berbagai kesulitan yang besar dan permusuhan yang sengit. Lakin, akan tetapi, لما لم يدخل فيه, namun tatkala dia tidak masuk ke dalam Islam, walam yatabarra min dinihi al-awwal, dan tidak berlepas diri dari agamanya yang pertama, lam yusir musliman, maka dia belum menjadi muslim. Ma'a annahu ya'tadziru min dhalik, dalam keadaan dia meminta uzur. Dalam syair yang telah kita bacakan kemarin, di mana Abu Talib menyatakan, walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina. Sungguh aku mengetahui bahwa agama Muhammad itu adalah sebaik-baik agama manusia. Laulal malamatu au hadharu masabbatin, kalau bukan karena takut kecaman dan takut celaan, la ra'aitani samhan bidzaka mubina, niscaya engkau akan mendapatiku berlapang dada menerima Islam dengan terang-terangan. Ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Asy-Syeikh Muhammad menyatakan, ma'a annahu ya'tadzir min dzalik, dalam keadaan dia meminta uzur, bi anna fihi masabbatan li abihi Abdul Muttalib, bahwa padanya ada celaan terhadap bapaknya Abdul Muttalib. Kalau dia menerima Islam, berarti dia mencela agamanya Abdul Muttalib. Wali Hashim, demikian pula Hashim bin Abdi Manaf, naam, kakeknya, wa ghairihima, dan selain keduanya, min masyayikhihim, dari masyayikhnya, dari nenek moyangnya. Ikhwan fiddin a'azzani Allah wa iyyakum, kata Syekh Al-Fauzan menjelaskan, hadzal ladzi mana'ahu, inilah yang menghalanginya, inilah yang mencegah Abu Talib, wa huwa an-nakhwah wal 'asabiyyah al jahiliyah, yaitu kesombongan dan fanatisme jahiliyah. Itu yang menghalangi dia masuk ke dalam Islam dan mati di atas kekufuran, dalam keadaan sikap dan peran dia yang sangat besar dalam menolong Islam dan membela Islam. Namun tatkala dia tidak mengikuti Rasul, maka tidak bermanfaat baginya sedikit pun. Untuk kemudian Allah selamatkan dia dari an-nar. Paling maksimal paling maksimal, kebaikan yang didapatkan Abu Talib adalah dengan perkara-perkara itu tadi, bersama dengan kedekatan kerabatnya bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah ringankan azabnya. Allah ringankan azabnya ketika dia berada di neraka yang paling dangkal, disebabkan oleh syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana satu hari ketika para sahabat berbincang tentang Abu Talib, maka beliau menyatakan, laula syafa'ati lakana fi dhahdahin minan nar. Seandainya kalau bukan karena syafa'atku, niscaya Abu Talib akan berada di neraka yang paling bawah, di keraknya neraka. Namun karena syafa'at Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia berada di neraka yang paling dangkal. Disebutkan dalam sebagian riwayat, dikeluarkan al-Imamul Bukhari Muslim dari hadis An-Nu'man ibni Bashir radhiyallahu taala anhuma atau anhu na'am anhuma, Rasulullah menyatakan, fi akhmasi qadamai jamratani min narin yaghli minhuma dimaghuhu, dilekukan kedua kakinya, tahu ya, lekukan kedua kaki, kedua telapak kaki maksudnya, jamratani, naam, min narin, dua terompah dari api, dipakaikan terompah dari api, yaghli minhuma dimaghuh, menjadikan otaknya mendidih, ma yara anna ahadan minan nari asyad minhu azaban, dia tidak melihat di neraka ada orang yang azabnya lebih keras daripada dia. Dia merasa bahwa dia orang yang azabnya paling keras, padahal dia berada pada neraka yang paling dangkal dengan azab yang paling ringan. Azab yang paling ringan. Wa innahu, dan bahwasanya dia, kata Rasulullah, la ahwanuhum azaban, adalah orang yang paling ringan azabnya. Dia orang yang paling ringan azabnya. Ikhwani fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum, maka tidak bermanfaat bagi dia untuk mengeluarkannya dari neraka. Naam. Dan ini tidak bertentangan dengan firman Allahu azza wa jal ketika menyatakan, fama tanfa'uhum syafa'atu asy-syafi'in, tidak bermanfaat bagi orang kafir, bagi orang musyrik, syafaatnya orang yang memberi syafaat. Loh, kenapa bermanfaat bagi Abu Talib? Kita katakan manfaatnya tidak dia dapatkan dalam bentuk dia dikeluarkan dari an-nar, tetapi sebatas diringankan azabnya. Sebatas diringankan azabnya karena dia barakallahu fikum, naam, tidak mau masuk ke dalam Islam mengucapkan dua kalimat syahadah karena terdapat padanya celaan kepada ayahnya Abdul Muttalib. Dan Abdul Muttalib itu bukan nama asli. Naam, bukan nama asli. Jadi kalau disebutkan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, itu bukan nama asli. Kemudian bin Hashim, Hashim juga nama asli. Terus siapa nama aslinya? InsyaAllah akan kita sebutkan pada kajian berikutnya biiznillahi ta'ala, beserta cerita yang ada padanya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Naktafi bihadal miqdar, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.